Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman. Begitu juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat Islam. Dan yang paling penting pula, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang sangat besar pula, yaitu nikmat kita diberikan hidayah kepada jalan yang terang benderang, jalan yang lurus, yaitu jalan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sehingga dengan hidayah tersebut kita bisa membedakan mana jalan-jalan kebenaran dan mana jalan-jalan kesesatan. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral talabah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, pada malam hari ini, kita akan lanjutkan dari pembahasan seputar fikih dari kitab Taisirul Allam Syarhu Umdatil Ahkam. Dan insyaallah ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh muallif di sini, babu dukhulil khala wal istitabati, bab masuknya seorang kepada al-khala, tempat buang hajat, wal istitabati, dan bab yang akan menjelaskan tentang masalah bersuci. Dan yang dimaksud dengan bab yang disebutkan oleh sebagian para ulama adalah bagian-bagian kitab. Itu yang dimaksud dengan bab. Jadi kitab itu disusun di dalamnya per bab, dan bab itu dibagi-bagi lagi menjadi fasal-fasal, ya, fasal-fasal. Kemudian fasal-fasal dibagi lagi menjadi masalah-masalah atau poin-poin. Jadi yang dimaksud dengan bab adalah naam bagian-bagian kitab. Jadi kitab itu tersusun dari berbagai macam bab. Dukhulil khala, bab yang menjelaskan tentang dukhulil khala, masuknya seorang ke dalam al-khala. Ya, al-khala secara makna asal adalah tempat yang sepi atau tempat yang sunyi. Ya, karena dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, biasa ya mereka para sahabat radhiyallahu anhum dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, terkadang beliau atau mayoritas pada saat itu ya, tempat buang hajat belum tersedia secara khusus, ya, sehingga mereka buang hajat di tempat yang sepi, ya, di tempat yang sepi, ya, disebutkan sebagian riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til barazah hatta yadnuwa ilal ard kama qala au kama qila. Naam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mendatangi tempat buang hajat, beliau tidaklah naam membuka aurat beliau, ya, sampai beliau mendekati bumi. Ya, sampai beliau mendekati bumi. Dan alhamdulillah, ya, kalau pada saat ini ya, tempat buang hajat ya sudah naam dibuat secara khusus, apakah itu namanya mirhab, ya, WC atau jamban atau yang semisalnya. wal istitobati. Dan di dalam bab ini pula nanti akan dibahas tentang al istitobah. Ya, sebagian para ulama menjelaskan bab istitobah makna lainnya adalah atau sinonimnya itu adalah bab al istinja. Ya, bab tentang ya buang membersihkan ya, membersihkan hajat. Yang dimaksud dengan ya al istitobah atau al istinja adalah izalatul adzah awil kharij minas sabilain. Itu menghilangkan al adzah, menghilangkan kotoran yang keluar dari dua jalan. Apakah dari depan ya kubul atau dari belakang ya dubur. Yang disebut dengan ya istitobah ini diambil dari kata na'am tobah ya toyib, maknanya baik ya, yaitu menjadikan sesuatu yang tadinya kotor karena mengeluarkan ya kotoran kemudian dibersihkan sehingga dinamakan bab al-istitobah atau al-istinja. Kata mualib di sini, hadzal babu yadhkuru fihi adaba dukhulil khala. Bab ini akan menyebutkan atau akan membahas tentang adab-adab masuk ke dalam al-khala, tempat buang hajat. Wal julusa fihi, dan juga akan disebutkan tentang bagaimana cara duduk atau jongkok tatkala buang hajat. Wal khuruja min, dan juga disebutkan di dalam bab ini tentang tata cara keluar dari tempat buang hajat. Wa kama yadhkuru fihi kayfiyata al istitobati minal anjasi wa taharruzi minha. Sebagaimana pula di dalam bab ini akan disebutkan tentang tata cara bersuci ya, dari berbagai macam najis, apakah itu dari bagian depan dari kubul atau dari bagian belakang dubur. Ya wataharrozu wataharrozi minha. Dan di dalam bab ini juga na'am akan disebutkan ya tentang tata cara menjaga diri ya dari ya, najis-najis ya. Nah, dan dari apa yang disebutkan oleh mu'alib di sini, nah, memberikan pelajaran kepada kita atau faedah kepada kita betapa sempurnanya agama Islam, ya, betapa sempurnanya, betapa bagusnya agama Islam, ya, karena di dalam agama Islam sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, tidak hanya membahas masalah-masalah yang besar, ya. Nah, hatta sampai pun masalah-masalah yang kecil atau ya mungkin disepelekan oleh manusia, dianggap remeh oleh manusia, itu saja dibahas oleh agama Islam. Ya, seperti ya bab tentang buang hajat, ya diatur di dalam agama Islam, tidak sembarangan. Bukan hanya sekedar ingin membuang kotoran, ya, tetapi di dalam agama Islam diatur sedemikian rupa. Karena di sana ada faedah-faedah yang apabila kita amalkan ya, tuntunan-tuntunan atau bimbingan-bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapatkan sekian banyak faedah. Ya, sekian banyak faedah. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masalah ini. Ya, ketika mau masuk kamar mandi, apa yang harus kita lakukan? Ketika di dalam kamar mandi, apa yang harus kita lakukan? Ketika keluar dari kamar mandi, juga apa yang harus kita lakukan? Ini diatur di dalam agama Islam. Yang mungkin, ya hampir tidak ada ya, aturan-aturan ini, ya adab-adab ini di agama yang lain, ya di agama yang lain. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita jadikan sebagai seorang Muslim. Apakah itu, ya? Dari ya, orang tua kita atau seorang dijadikan muslim karena sebagai seorang mu'allaf diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu patutlah dia bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar ini. Wa hadza min abwabi kitabit taharah al-madhkuri sabiqan. Dan ini bab tentang masuk ke kamar mandi dan istinja adalah termasuk dari bab kitab taharah, kitab yang membahas masalah bersuci. Sebagaimana kita sebutkan, ya, yang dimaksud dengan bab adalah bagian-bagian dari kitab. Di dalam kitab taharah itu dibagi-bagi, ya, dibagi ke dalam bab-bab. Di antara babnya adalah na'am dukhulul khala wal istitabah. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh mu'alib di sini. Al-hadithu al-hadiyya asyara, hadis yang ke-11. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi. Bisa juga dibaca minal khubuthi, dan masing-masing memiliki arti yang berbeda, nanti akan disebutkan. Ya, kalau dibaca ba'nya sukun maknanya beda, kalau dibaca ba'nya dhammah juga maknanya beda. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita terjemahkan apa yang disebutkan oleh mu'alib di sini. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Sedikit kita sebutkan, nah, di antara biografi atau data diri, nah, dan keutamaan yang ada pada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan beliau di antara keutamaan yang disebutkan oleh para ulama yang ada pada sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau adalah pelayan, ya, atau pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk pelayan atau pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian riwayat menyebutkan pada saat beliau berumur 10 tahun. Sebagian lagi menyebutkan pada saat beliau berumur 8 tahun. Ya, ada sebagian menyebutkan 10 tahun, ada yang menyebutkan ya 8 tahun. Dan beliau melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 10 tahun. Ya, sehingga na'am, ya, pada umur 20 tahun, ya, beliau berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'am, dan pada rentang waktu 10 tahun itu, ya, beliau melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu banyak sekali pelajaran-pelajaran, ya, yang didapatkan oleh beliau. Ya, terutama beliau melihat secara langsung, ya, menyaksikan secara langsung, ya, akhlak, adab, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menjadikan beliau, ya, melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah ide dari ibunya, yaitu Ummu Salim. Jadi sengaja Ummu Salim ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu berumur 10 tahun atau sebagian riwayat menyebutkan 8 tahun, beliau bawa, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau bawa, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan pelayan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan kepada kita betapa cerdasnya, ya, betapa pintarnya, ya, Ummu Salim. Ya. Karena dengan dia menjadikan anaknya Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nantinya dia akan mendapatkan sekian banyak keutamaan. Ya, sekian banyak keutamaan, sekian banyak ilmu. Ya, terutama menyaksikan secara langsung, ya, akhlak, adab, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah heran kalau sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena beliau secara langsung, ya, melihat secara langsung, menyaksikan secara langsung, menemani secara langsung, ya, senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau banyak mendapatkan, ya, bimbingan akhlak, adab, dan terutama hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk sahabat yang paling terakhir meninggal di kota Basrah. Basrah ini adalah salah satu kota yang ada di Irak. Ya, salah satu kota yang ada di Irak. Kalau dahulu di zaman para ulama, ya ussalaf, kota Basrah, begitu juga Baghdad, ini di antara dua kota yang banyak menelurkan atau melahirkan para ulama. Ya, banyak sekali ulama yang lahir ya dari kota Basrah dan Baghdad. Tapi sudah sunnatullah kalau pada saat ini, dan ini juga merupakan ya khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya setelah itu atau di akhir zaman, nah kota Basrah atau Baghdad bukan lagi ya, tempat dilahirkannya para ulama, tapi menjadi negeri fitnah. Ya, nah kita saksikan sekarang ini ya, banyak pertumpahan darah, pembunuhan yang terjadi di Irak. Ya, dan ini merupakan khabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kota ini termasuk tempat munculnya tanduk syaitan, yaitu tempat munculnya berbagai macam fitnah, dari mulai peperangan, pertumpahan darah yang terjadi ya di Irak. Dan beliau, nah sebagian riwayat menyebutkan termasuk sahabat yang meninggal terakhir di kota Basrah dan berumur sekitar 107 tahun, sebagian menyebutkan 103 tahun, ya, lumayan panjang. Ya, lumayan panjang umur beliau, ya, hampir melebihi 100 tahun. Ada sebagian menyebutkan 107 tahun, ada yang menyebutkan 103 tahun. Dan di antara keutamaan beliau, beliau ini adalah termasuk sahabat yang tidak hanya panjang umurnya, beliau pula termasuk sahabat yang dimurahkan rezeki, di mana beliau pada saat itu ya di antara keberkahan dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki kebun kurma yang ajaibnya bisa berbuah dalam setahun itu dua kali. Yang pada saat itu kebun kurma yang biasanya berbuah sekali, tapi kalau kebun kurmanya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu bisa berbuah sampai dua kali. Ya. Dan juga di antara keutamaan yang ada pada beliau, beliau ini termasuk sahabat yang banyak memiliki anak. Sampai disebutkan, sebagian riwayat menyebutkan 150 anak beliau. Ya, sampai memiliki anak sekitar 150 anak. Dan ini berkat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan dengan doa khusus ya bagi sahabat Anas bin Malik. Ya. Nah, di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma ataitahu. Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah harta Anas bin Malik. Sehingga di antara keberkahan dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya, dampaknya adalah ketika ya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkebun kurma atau memiliki kebun kurma, itu bisa berbuah dalam setahun dua kali. Ya, dalam setahun itu dua kali. Dan juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa waladahu, dan perbanyaklah anaknya, anak beliau. Sampai disebutkan di sebagian riwayat sampai 150 anak. Ya, sampai beliau memiliki 150 anak. Banyak juga ya, masya Allah. Ya, ini nah, hasungan ya, bagi para abad, silakan memperbanyak anak. Ya, bahkan kalau mampu memperbanyak istri. Ya, padol. Wabarik lahu fi ma'ataitahu. Ya, dan berkailah ya, terhadap apa yang telah engkau berikan ya, kepada beliau. Nah, ini doa khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan apa disebutkan oleh muallif di sini. Jadi hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala, apabila beliau dakhala al-khala, Mana dakhala dari sini idza arada. Ya. Nah, apabila beliau ingin masuk ya al-khala. Ya. Bentuknya fi'il madhi. Sebagaimana yang na'am sebagian antum ketahui di antara makna fi'il madhi itu ya adalah maknanya na'am sudah terjadi. Akan tetapi ada faedah lain sebenarnya. Bukan hanya telah terjadi. Di antara faedah fi'il madhi adalah menunjukkan takrib. Hampir terjadi. Jadi maksudnya adalah apabila seseorang, apabila beliau ya hendak masuk, bukan telah masuk. Ya, jadi diartikan tuh hendak. Hendak masuk, ya hampir mau masuk. Ya, hendak masuk ke al-khala, tempat buang hajat. Qala, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi, bisa juga dibaca minal khubuthi, maknanya berbeda, wal khaba'ith. Nah, ya Allah, aku berlindung kepadamu minal khubuthi. Kalau dibaca ba'nya sukun, maknanya adalah aku berlindung ya dari kejelekan dan pelaku kejelekan. Ya, dan ini yang di Naam sarankan oleh para ulama, kita membacanya dengan ba yang disukun karena doanya lebih umum, lebih mencakup daripada kita membacanya dengan ba yang didhammah, nanti akan disebutkan oleh mu'alif. Ya, aku berlindung kepadamu minal khubuthi, ya, dari kejelekan dan pelaku kejelekan. Ya, bukan hanya kejelekan ya, tapi pelaku kejelekan pula dari kalangan syaitan. Wal khaba'is, ya, dan juga al khaba'is. Nah, juga kejelekan. Nah, kalau dibaca ba'nya dengan dhamma minal khubuthi wal khaba'is, maknanya adalah na'am, nanti akan sebutkan dukrani syayatin wa inasihim. Aku berlindung, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Dari sinilah sebagian para ulama memberikan faedah bahwasannya syaitan itu memiliki jenis kelamin ya, sama seperti manusia. Mereka pula beranak pinak ya, berumah tangga terus sampai dia keluar ya. Kalau kita ajak bicara itu na'am akan memudaratkan yang diruqyah, karena fisik orang yang diruqyah itu dimanfaatkan jin. Dia akan kecapean ya, dia akan kecapean. Tugas kita yang ruqyah, ya diruqyah sampai dia keluar. Tidak perlu dipercaya omongan jin. Ya, taruhlah kalau misalnya dipercaya, ya dia mengaku muslim, ya berarti dia muslim yang tidak baik. Ya muslim yang tidak baik. Kenapa? Karena dia mengganggu manusia. Ya kalau dia muslim yang baik, tidak mungkin dia mengganggu orang. Ya. Nah, kalau dia muslim yang baik, berarti kalau dia muslim, aku muslim, berarti dia muslim yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap disuruh keluar. Ya, tetap disuruh keluar. Ya, jadi di antara faedah hadis ini yang disebutkan oleh para ulama bahwasannya jin itu ada yang berjenis laki-laki, ada pula yang berjenis perempuan. Kemudian al-khubuthu atau al-khubuthu bi dhammil kha wal ba, bacaannya bisa didomahkan kha dan huruf ba'nya, jadi dibaca al-khubuthu. Ini sebagian riwayat. Ya. Nah, jam'u khabith. Ya. Nah, wal khaba'ith jam'u khabithah. Nah, isti'adzun min dhukrani syayatin wa inasihim. Kalau dibaca dengan al-khubuthu wal khaba'ith, maknanya adalah syaitan dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Sebagian riwayat yang lain nanti akan disebutkan pula oleh mu'alif. Ya. Naam dibaca dengan ba'nya yang disukun, dan ini yang lebih afdal kalau kita membaca doa. Ya, minal khubuthi wal khaba'ith. Minal khubuthi itu bukan hanya kita berlindung kepada pelaku kejelekan, syaitan laki-laki dan perempuan. Kita juga berlindung dari kejelekan-kejelekan. Ya, berlindung dari kejelekan dan juga pelaku kejelekan. Karena kejelekan itu disebutkan oleh sebagian para ulama tidak hanya sebab syaitan, ya, kejelekan terjadi, kemaksiatan terjadi, itu tidak hanya ya disebabkan oleh syaitan, ya, bisa juga disebabkan oleh ya naam nafsu seorang, ya, nafsu seorang. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu ya la'ammarah. La'ammarah itu siga mubalaghah. Ya, maknanya banyak atau sering. Ya. Nah, sesungguhnya jiwa manusia itu sering ya mengajak kepada kejelekan. Jadi hukum asal ya manusia itu kalau tidak dibimbing syariat, kelakuan mereka seperti binatang, bahkan lebih parah daripada binatang. Ya, antum perhatikan, ya, orang yang tidak dididik syariat, yang tidak mengikuti syariat, kelakuannya, ya, naam seperti hewan, bahkan lebih parah daripada hewan. Ya, lebih parah daripada hewan. Maka oleh sebab itu diantara faedah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan para rasul, menurunkan syariat-syariat ya untuk mengatur kehidupan manusia, untuk mengatur tatanan hidup manusia, ya, agar mereka itu hidup mereka jelas bagaimana ya naam yang apa harus mereka lakukan di dunia ini, ya, bukan hanya makan dan minum saja, bukan hanya untuk ya melampiaskan hawa nafsu saja, menikah, makan, minum, tidak seperti itu, ya, ada tujuan yang lain, itu ibadah. Ya, sehingga diturunkanlah para rasul, ya, diturunkanlah kitab-kitab untuk mengatur kehidupan manusia. Ya, kalau misalnya manusia tidak tunduk kepada syariat, ya, maka perbuatan mereka lihatlah, ya, perbuatan mereka itu seperti hewan, bahkan lebih buruk daripada hewan. Ya. Muttafaqun alaih. Di sini naam dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya. Gharibul hadis, lafaz-lafaz asing yang ada pada hadis ini. Sebagaimana yang kita sebutkan di antara metode ya, penjelasan kitab ini oleh syarih yaitu Syekh Abdullah bin Abdurrahman ya, bin Saleh Al-Bassam di dalam mensyarah hadis ini ya, hadis-hadis yang dibawakan oleh Naam Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Di antara metode beliau menjelaskan adalah beliau sebutkan, jelaskan lafaz-lafaz asing dulu. Baru setelah itu beliau sebutkan makna global, makna secara umum yang ada pada hadis ini, baru faedah-faedahnya. Ya. Gharibul hadis. Lafaz-lafaz asing yang ada pada hadis ini. Idza dakhalal khala'. Ya'ni idza arada dukhulah, yaitu apabila seorang ingin masuk. Ya, jadi bukan sudah masuk. Karena kalau diartikan asal fil madhi itu maknanya telah. Apabila telah masuk. Tidak demikian, rusak maknanya. Tidak semua fil madhi diartikan madhi, telah terjadi. Tapi di sini maksudnya adalah at-taqrib, hampir terjadi. Ya, hampir terjadi. Apabila seorang hendak masuk kamar mandi. Kaqaulihi ta'ala, sama seperti firman Allah ta'ala, fa'idha qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitanir rajim. Apabila qara'ta, ini juga fi'il madhi. Ya, kalau diartikan madhi, maka rusak maknanya. Apabila engkau telah membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan ya, yang terkutuk. Jadi rusak maknanya. Ya, padahal kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk itu sebelum membaca, bukan telah membaca. Apa faedahnya setelah membaca? Ya, enggak ada faedah. Jadi maknanya di sini adalah at-takrib. Ya. Nah, maknanya adalah idza aratta ya qira'atal Qur'an. Apabila engkau ingin membaca Al-Qur'an, wasta'id billah, maka berlindunglah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala minasyaitonir rajim. Ya, dari godaan setan yang terkutuk. Begitu juga semisal dengan ayat ini adalah firman Allah jalla wa ala, ayat tentang bersuci, berwudu dan tayamum. Idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Idza kumtum, ya, kumtum di sini maksudnya bukan telah mengerjakan salat, bukan. Kalau diartikan madhi rusak ayat ini, apabila kalian telah mengerjakan salat, basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Berarti salat dulu baru berwudu. Ya, rusak maknanya. Ya, maknanya adalah apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai dengan ke siku, sampai selesai ayat tersebut. Kemudian wa kama sarraha al-Bukhari fil adabil mufrad. Nah, dan sebagaimana pula telah dijelaskan secara jelas, secara gamblang oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Adamul Mufrad. Ya, makna dakhala di sini yakni aroda. Ya. Bihadza dengan hadis ini haitu ruya an Anasin. Ya. Ketika hadis ini diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, itu ada sedikit perbedaan lafaz. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ida arada, ada kata arada. Ayat khula al khala. Ya, disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik dalam Adamul Mufrad itu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hendak masuk ke dalam al khala, tempat buang najat. Ya, hadisnya lafaznya sedikit berbeda. Ya, di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama, lafaz hadis terkadang berbeda sedikit, itu ada faedah. Ya, ada faedah. Apakah kita ketahui atau tidak? Seperti ini. Ya. Kalau maksudnya sama. Tapi di sini ya, na'am Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aroda, menunjukkan maknanya bukan sudah masuk, tapi ingin masuk. Barang siapa yang ingin masuk ke dalam ya tempat buang hajat. Nah, maka ucapkanlah doa ini. Ya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi atau minal khubuthi wal khaba'ith wa dzakarah haditsul bab, dan beliau menyebutkan hadis bab ini. Kemudian yang kedua al-khala bil maddi, dibaca dengan mad panjang. Al-khala ya. Kalau na'am isim ya diakhiri dengan hamzah sebelumnya alif, maka di antara cara bacanya dipanjangkan al-khala ya, dibaca panjang. Yang dimaksud dengan al-khala ada al-makanul khali, tempat yang sepi, yang sunyi. Ya. Karena dahulu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat belum seperti sekarang ya. Kalau sekarang sudah ada bangunan khusus, ya rumah sudah ada WC-nya khusus, ada kamar mandinya khusus. Ya, bahkan sekarang ada kamar mandi plus WC. Ya, tidak hanya WC. Ya. Nah, wa huna al-makanul maqsud li qada'il hajah, yaitu tempat yang telah dipersiapkan atau dimaksudkan untuk buang hajat. Nah. Kemudian yang ketiga, al-khubuthu, bisa juga dibaca al-khubuthu wal-khaba'ith. Al-khubuthu, al-khubuthu dubita bidummil kha wal-ba kama zakar al-musannifu wa ma'nahu dukurus syayatin. Kalau dibaca dengan didommahkan kha-nya dan ba-nya sebagaimana yang disebutkan oleh musannif ya, maka maknanya adalah syaitan dari kalangan laki-laki, wal khaba'ith syaitan dari kalangan perempuan. Kalau dibaca ba'nya dhamma al-khubuthu. Wa dhabatahu jama'atun bi iskanil ba. Ya, bi iskanil ba. Wa ma'nahu ala hadza yakunu syarr wa huwa ma'na jami'un. Naam. Haitsu qad isti'adza minasy syarri wa ahlihi. Dan sekumpulan atau sekelompok para ulama membaca ba'nya dengan sukun. Minal khubuthu, minal khubuthi. Dan maknanya adalah kejelekan. Yaitu makna yang lebih mencakup, lebih banyak, lebih luas. Yaitu berlindung dari kejelekan dan pelakunya. Ya, dari kejelekan dan juga dari syaitannya sekaligus. Dan inilah yang paling bagus untuk dibaca. Ya, wahum al-khaba'ith. Dan mereka adalah al-khaba'ith ya. Fayan bagi lil qa'il mura'atun mura'atun mura'atu hadal ma'nal 'am, maka sudah sepantasnya bagi seorang pembaca untuk memperhatikan makna yang umum ini. Jadi disarankan oleh para ulama kalau kita mau membaca doa ini dengan ba' yang disukun ya, karena lebih luas maknanya. Bukan hanya kita berlindung dari setan laki-laki dan perempuan, kita juga berlindung dari kejelekan, semua kejelekan. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian al-ma'na al-ijmali, makna secara global atau secara umum hadis ini. Anas bin Malikin al-mutasarrafi bi khidmatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas bin Malik, sahabat yang dimuliakan karena beliau ya bisa melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa yang tidak mau diberi kesempatan ya. Naam, untuk melayani orang yang terbaik, makhluk yang terbaik di muka bumi ini, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makhluk yang pertama kali, hamba Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali nanti yang akan membuka pintu surga, yang diikuti ya umatnya atau diikuti nabi kemudian umatnya setelah itu. Yadhkuru lana fi hadzal haditsi adaban nabi sallallahu alaihi wasallam hina qada'a hajatihi. Bahwasanya beliau menyebutkan kepada kita pada hadis ini adab nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika beliau buang hajat. Ya, dalam riwayat lain kadang beliau na'am mempersiapkan na'am air ya, kepada Rasulullah. Ya, betul-betul beliau layani. Ya, kadang beliau siapkan betul air untuk Rasulullah, ya. Wa huwa annahu sallallahu alaihi wasallam min kathrati iltijaihi ila rabbih. Na'am, bersamaan dengan itu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ya na'am orang yang paling banyak bersandar kepada Rabb-nya. La yada' dikrohu wal isti'anata bihi ala ayyi halin. Beliau tidak pernah ya meninggalkan untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala na'am di atas keadaan apapun. Ya, maka oleh sebab itu lebih pantas lagi kita, lebih layak lagi kita. Rasulullah saja ya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beliau berlindung kepada Allah. Ya, tidak berserah begitu saja. Beliau baca zikir, bahkan disebutkan sebagian riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam sehari itu bisa 70 sampai 100 ya zikir beliau. Ya, mengucapkan istighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih layak lagi kita kalau kita ingin mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan, itu juga dari segala macam kejelekan, ya lebih layak lagi kita untuk banyak berzikir. Ya, dengan zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar rumah ada zikirnya. Ya, masuk masjid ada zikirnya, keluar masjid ada zikirnya. Ya, masuk pasar ada zikirnya, keluar dari pasar ada zikirnya. Mau naik kendaraan ada zikirnya. Ya, turun hujan ada zikirnya. Ya, mendengar petir ada zikirnya. Ya, senantiasa na'am ada ya tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.